Mitra bisnis, dengan luas wilayah dan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah, pemerintah dirasa perlu untuk mengembangkan industri strategis yang dapat mendukung kepentingan ekonomi nasional di masa mendatang, mulai dari yang berbasis sumber daya alam hingga sistem transportasi. Bagaimana seharusnya mengelola industri strategis ini? Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana pandangan Anda? Kita membuat industri strategis itu harus berdasarkan stages of development, tahap pembangunan. Tahap pembangunan itu apa? Apa basisnya yang kita punya dulu? Yang kita punya itu natural resources misalnya. Kita punya komoditas, kita punya apa? Seperti negara seperti Thailand. Thailand tuh dia bikin R&D sehingga kalau Anda lihat, kita ingat ya, durian Bangkok, pepaya Bangkok. Pokoknya semuanya yang besar kita sebut Bangkok akhirnya. Artinya dengan satu jenis input yang sama, dia bisa hasilin sesuatu yang harganya lebih mahal. Value added itu bukan hanya terjadi di manufacturing loh. Kan ada bedanya antara anggur yang ada bijinya dengan nggak ada bijinya kan. Harganya beda sekali tuh. Mangga aja kalau misalnya kita lihat di antar daerah. Itu beda jauh sekali gitu loh perbedaannya. Kita harus berangkat dari tahap-tahap pembangunan kita. Nggak bisa di tengah misalnya tiba-tiba kita bikin sesuatu yang roket. Ada gunanya satu hari tapi kita belum sampai tahap kita mau ke bulan. Dulu ketika kita bikin dengan industri strategis, kita mulai dengan sesuatu yang jauh sekali di depan. Pada akhirnya sekarang akan berguna. Tetapi yang saya bilang, desainlah itu berdasarkan memang kebutuhan yang paling utama. Istilahnya applied technology. Apa sekarang yang paling dasar? Itu adalah bibit. Kalau misalnya Anda lihat bahwa bibit ini mesti ditumbuhkan, produktivitas naik, segala macam, nanti kan akan ada peningkatan demand permintaan di daerah itu. Apa langkah konkret yang mungkin dilakukan oleh negara yang masih berkembang seperti Indonesia ini, Mas? Untuk tahap-tahap awal, kalau misalnya skala ekonominya masih belum terlalu besar, Anda bisa ambil pesawat atau kapalnya itu diimpor dulu sementara. Ketika kemudian tahap skala ekonominya makin tinggi, makin canggih, maka kebutuhannya makin besar, kita tahu skala ekonomisnya dapat. Maka industri-industri yang Anda sebut sebagai kapal, sebagai apa namanya pesawat, segala macam, itu bisa masuk. Itu sebabnya negara seperti Singapura, dia nggak pernah berpikir bikin pesawat. Karena skala ekonomisnya nggak akan masuk, dia orang penduduknya cuma 1 juta. Makanya Singapore Airlines, yang dianggap sebagai airlines paling bergengsi di dunia, pesawatnya dia beli aja. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.